bagai bintang yang terang, kau bagai langit cerah, hiasi waktuku siang dan malamku, setia bagai sang waktu, kau tak pernah lelah menemani aku. Bagiku kau bintangku, terangi langkah-langkahku. Bagiku kau sesuatu, itulah dirimu. Bersamaku kita tantang dunia, lantangkan suaramu, pecahkan sunyinya pagi. Kau tak pernah lelah mengikuti aku. Bagiku kau bintangku, terangi langkah-langkahku. Bagiku kau sesuatu, warnai hari-hariku. Biar menakjubkan aku, kau dan aku.